Konsultasi Syariah. Mampu berkorban tapi tidak berkorban, apakah berdosa? Pertanyaan. Assalamualaikum. Ustadz, orang yang mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, apa hukumnya? Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Hukum berkorban adalah sunnah mu'akkadah menurut pendapat yang kuat atau rajih. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama atau jumhur, sehingga orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Hanya saja, para ulama mewanti-wanti kepada mereka yang mampu kemudian tidak berkorban, bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang sangat makruh. Sebagian ulama berpandangan, wajib untuk yang berkemampuan. Mereka berdalil dengan hadis, barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Hanafi. Namun pendapat kedua ini dipandang lemah karena 1. Hadis di atas dinilai lemah atau dhaif oleh para ulama hadis. Karena di antara perawinya terdapat Abdullah bin Ayyas yang dinilai sebagai perawi yang lemah. Sebagaimana keterangan dari Syekh Shu'aib Al-Arnaut rahimahullah, sanad hadis ini lemah. Abdullah bin Ayyas, yaitu salah seorang rawinya dinilai lemah. Dia juga mengalami kekacauan dalam periwayatan hadis ini. Keterangan selanjutnya akan dipaparkan di pembahasan takhrij. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Al-Albani menilai hadis ini hasan dalam takhrij Mushkilah Al-Faqr, namun beliau keliru dalam penilaian tersebut. Ta'liq Musnad Imam Ahmad. 2. Terdapat riwayat sahih bahwa Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan beberapa sahabat lainnya tidak berkurban. Karena mereka khawatir kalau berkorban dianggap suatu yang wajib. Imam Thahawi menyatakan, Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Suraihah, beliau berkata, saya melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak berkorban, karena tidak ingin orang mengikutinya, maksudnya adalah menganggapnya wajib. Mukhtasar ikhtilaf al-ulama. Abu Mas'ud al-Ansari pernah mengatakan, sungguh saya pernah tidak berkorban, padahal kondisi saya mampu. Karena saya khawatir, tetanggaku akan berpandangan bahwa berkorban itu kewajiban. Ahkam Al-Quran Al-Jasas. Ibnu Umar menegaskan, berkorban bukan suatu kewajiban, namun hanya sunnah yang ma'ruf. Ahkam Al-Quran Al-Jasas. Oleh karenanya, yang lebih tepat, hukum berkorban adalah sunnah mu'akkadah. Sementara makna sunnah dari sudut pandang fikih adalah perbuatan yang bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga meninggalkannya tidak berdosa, meskipun kondisinya mampu. Hanya saja hukumnya sangat makruh. Demikian, wallahu a'lam bissawab.